Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار wa ba'd. Jamaah salat subuh rahimanallahu iyyakum, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita semuanya. Di pertemuan sebelum ini telah kita baca tentang anugerah Allah subhanahu wa ta'ala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan para pengikutnya, anugerah untuk mereka dengan keislaman dua sosok yang disegani di kota Mekah, Hamzah yang merupakan paman Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu wa anis sahabati ajma'in. Dan kita mengetahui bagaimana musyrikin Quraisy yang semakin kejam, semakin zalim, terhadap para pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Terutama dari kalangan yang dikatakan memiliki strata sosial yang bawah, para budak atau orang-orang yang tidak memiliki pengayom atau pelindung, resiko mereka demikian besar. Tidak hanya siksaan, bahkan pembunuhan dengan cara yang keji, sebagaimana yang telah kita sampaikan. Demikian berat yang menimpa mereka. Dan perilaku mereka benar-benar dilandasi dari kebencian yang sangat mendasar karena tauhid. Kebencian yang dilandasi tentunya karena tauhid. Terusik mereka dengan dakwah tauhid. Setelah sekian lama mereka dalam budaya kesyirikan teranggap biasa, tiba-tiba ada seruan untuk hanya menyeru kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sangat mengejutkan mereka. Dan juga telah kita baca tentunya tentang hijrahnya sebagian para sahabat ke Habasyah dikala mereka mendapatkan cobaan yang demikian berat. Berangkatlah Utsman bin Affan bersama istrinya Ruqayyah dan para sahabat dan sahabiyah yang lainnya ke negeri Habasyah. Dan hari ini insyaAllah ta'ala sejenak kita membaca tentang kekejaman berikutnya setelah apa yang mereka lakukan tidak mendapatkan respon dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beragam cara telah mereka lakukan. Tawaran-tawaran. Tetapi sedikit pun tidaklah mampu menggemingkan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bahkan semakin bersemangat beliau dan demikian pula para sahabat yang lainnya, dan semakin bertambah orang-orang yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Coba perhatikan, di saat kaum muslimin mendapatkan tekanan yang demikian berat, cobaan yang berat, orang tahu ketika mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan berhadapan dengan resiko yang besar. Resiko yang besar. Tetapi subhanallah, di saat seperti itu pula bertambah orang-orang yang memeluk agama Islam. Bertambah orang-orang yang percaya dengan risalah Muhammadiyah. Dan inilah keutamaan orang-orang as-sabiqun al-awwalun, segolongan umat yang sadar akan konsekuensi dikala mereka mengikrarkan dua kalimat syahadah sesuai tentunya subhanallah dengan apa yang dibawa dinul Islam, yang mana ketika seorang mengikrarkan dua kalimat syahadah maka dia harus siap untuk memasrahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memasrahkan semua urusan. Pada poin yang ke-26 ini secara ringkas dan sangat ringkas tentunya tentang hisarun nabi sallallahu alaihi wasallam wa ahli baitihi. Hisarun nabi, masa pemboikotan nabi, pemboikotan yang mereka lakukan terhadap nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa ahli baitihi dan keluarganya. Perhatikan ya ikhwah, Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengalami cobaan yang demikian berat, sangat berat. Dan ini bukti dari apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, hadis yang sahih disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah taala, asyaddu an-nasi balaan al-anbiya thumma al-amthal fal-amthal. Orang yang paling berat cobaannya adalah para nabi. Orang yang paling berat cobaannya adalah para nabi. Thumma al-amthal, kemudian orang-orang yang semakin mengikuti nabi. Orang yang mengikuti, yang menyerupai nabi. Wal-amthal, dan bagian berikutnya orang yang semakin komitmen di dalam beragama untuk mengikuti Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dia akan pasti mendapatkan cobaan. Dia akan pasti mendapatkan cobaan. Bahkan seseorang akan diuji sesuai dengan kekuatan apa yang ada dalam hatinya. Yubtala ar-rajul ala hasbi dinihi, akan diuji tentunya sesuai kekuatan agamanya. Demikian diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, ahasiban nas ayatraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah akan dibiarkan manusia, akan ditinggalkan untuk menyatakan amanna, kami adalah orang-orang yang beriman, wa hum la yuftanun, dalam keadaan mereka tanpa diuji. Walaqad fatanna alladhina min qablihim, sungguh kami telah menguji orang-orang yang sebelum mereka. فَلَا يَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَا يَعْلَمَنَّ اللَّهُ الْكَذِبِينَ. Sungguh, dan Allah maha tahu tentunya, dengan ujian itu Allah akan mengetahui mana di antara mereka yang jujur. Dan benar-benar Allah maha mengetahui tentunya, dengannya Allah akan mengetahui siapa orang yang dusta. Dan ujian ketika menimpa agama berat, yaitu ujian ketika, saya ulangi, ketika ujian berkaitan karena keimanan yang dimilikinya menimpa dunianya, ini merupakan tantangan. Dan sepakat para ulama bahwa musibah yang paling berat adalah ketika musibah itu menimpa agamanya. Lebih berat tentunya dari musibah yang menimpa dunianya. Tetapi semakin komitmen orang dalam beragama, ada kalanya yang Allah beratkan cobaan, ujian itu mengarah ke dunia mereka. Mengarah ke dunia mereka. Apakah mereka bersabar, menjaga komitmen, siap dengan konsekuensi dari agama yang dia bawa? Karena pasti akan ada gangguan. Semakin berupaya untuk memurnikan, membersihkan kehidupannya agar selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya akan pasti cobaan akan berdatangan. Coba perhatikan apa yang menimpa Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lamma ra'at, qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, lamma ra'at Quraisy intishar al-Islam fil qabail, azamu ala qatl an-nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Lamma tatkala ra'at Quraisy, orang-orang Quraisy melihat intishar al-Islam, menyebarnya agama Islam, fil qabail, di tengah-tengah kabilah, beragam kabilah, azamu, maka mereka bertekad, ala qatlin nabi, untuk membunuh nabi sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan ma'asyar al-ikhwah, ancaman yang mereka lakukan kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam adalah pembunuhan. Ini resiko dakwah tauhid. Resiko dakwah tauhid. Ketika seorang semakin menyuarakan bersihnya tauhid, sehingga umat memiliki kepekaan terhadap perkara-perkara yang berbahaya, perkara syirik, perkara kekufuran, ini akan pasti iblis dan bala tentaranya akan semakin marah dan akan semakin mengobarkan permusuhan, dan bukan yang lainnya. Iblis, tentara iblis, baik dari kalangan jin ataupun manusia, tidak ada yang lebih dikhawatirkan melebihi daripada da'watu tauhid. Urusan yang lainnya tentunya tidak akan pernah mereka khawatirkan. Urusan majunya dunia, urusan negara kaum muslimin memiliki persenjataan yang hebat, gedung yang menjulang tinggi, kemajuan sebuah negara yang sifatnya fisik, yang sifatnya duniawi, sedikit pun tidak mengkhawatirkan mereka. Iblis tidak akan pernah khawatir dengan hal yang seperti itu. Yang dikhawatirkan ketika umat mengenali at-tauhid. Maka inilah dakwah, usul dakwah yang dijalani oleh para anbiya, semua para nabi. Usul dakwah mereka adalah tauhid. Maka di sini orang-orang Quraisy berkeinginan untuk membunuh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ketika itu ada dua kabilah di tengah-tengah Quraisy. Di antara kabilah Quraisy ada namanya kabilah Bani Hashim dan Bani Muthalib. Dua kabilah ini sepakat. Di antara mereka ada yang beriman, di antara mereka masih tetap dalam keadaan kekufuran. Tapi karena kabilah, karena fanatisme kabilah, mereka tidak rela jika mereka membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang notabene-nya sebagian daripada Bani Hashim dan Bani Muttalib masih musyrik. Tapi mereka tidak rela dengan seruan Abu Jahal dan orang-orang yang bersamanya untuk membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Apalagi pamannya Abu Talib yang juga notabenenya musyrik. Tidak akan ridha. Anggota keluarga mereka, anggota kabilah mereka dari Bani Hashim dibunuh. Akhirnya mereka melakukan cara yang tidak kalah kejinya. Orang bisa mati, orang bisa terbunuh dengan cara yang pelan. Ketika mereka tidak mampu untuk membunuh secara langsung, maka cara yang praktis adalah dilakukan pemboikotan. Bagaimana orang dijadikan mati kelaparan. Ini yang mereka inginkan. Dan subhanallah, memang cara-cara orang-orang kafir dalam menghalangi da'watul tauhid itu beragam. Tidak mampu dengan cara ini dan itu, maka di antara cara yang mereka lakukan adalah boikot. Pemboikotan ekonomi. Subhanallah. Dan bukan berarti hal ini, subhanallah, perkara yang ringan. Tapi perkara yang memang cukup berat dihadapi oleh Nabi. Karena pemboikotan tidak hanya terjadi pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi juga terjadi pada keluarganya dan orang-orang yang beriman. Dan bahkan mereka juga melakukan pemboikotan secara terbatas dengan Bani Hashim dan Bani Muttalib. Kalau untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarganya dan para sahabatnya diboikot secara totalitas, diputuskan hubungan, perhatikan di sini, fahasarathu wa ala baitihi fi syi'bi. Orang-orang Quraisy mengepung atau memboikot Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya fi syi'bi, di sebuah tempat yang mereka melarang untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar dari tempat itu. Dan mereka juga melarang untuk masuknya asupan atau makanan dan minuman kepada mereka. Tidak boleh untuk berjual beli dengan mereka. Tidak boleh memberikan bantuan makanan dan minuman. Tidak boleh menikahkan anak-anak mereka dan menikahi putri-putri mereka. Pemboikotan secara totalitas. Tidak sementara ya ikhwah. Coba antum bayangkan pemboikotan ini selama 3 tahun. Bahkan bagaimana hingga terjatuh sakit Khadijah radhiyallahu taala anha. Bagaimana kelaparan yang menimpa mereka. Bagaimana yang menimpa para sahabat, para wanita, anak-anak kecil. Tapi itu pun mereka sekalipun tidak pernah mengeluh 3 tahun. Berkelimpangan mereka tanpa tenaga, tanpa pengeluh, tanpa sedikit pun mereka mengeluh. Tidak ada mereka yang minta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa'anzil ma'idatan minas sama'." Sebagaimana orang Yahud meminta makanan dari langit, meminta manna wasalwa, meminta apapun lah. Manisnya keimanan yang mereka rasakan membawa mereka untuk bersabar dan bersiap dengan resiko apapun. Sekiranya mereka mati, mereka yakin wafatnya mereka di atas ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Semakin ditekan mereka, semakin kuat Sehingga wajarlah jika mentalitas seperti ini tertanam pada mereka, sehingga kelak satu orang dari kalangan para sahabat bisa menggetarkan orang-orang Romawi ketika melihat bagaimana kesabaran mereka. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam pun juga tidak menawarkan kepada para sahabat, maukah kalian aku mintakan makanan dari langit? Doa Nabi mustajab. Doa Nabi mustajab. Ketika mereka meminta makanan, mungkin akan lebih mabur daripada yang memboikot. Tapi itu bukan yang dipilih oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan pula bukan pilihan para sahabat, kesabaran yang mereka pilih. 3 tahun mengalami masa yang demikian berat, makan pelepah korma yang bisa mereka gigit, apapun makanan, bekas daun, bekas kulit, apapun yang ada yang bisa mereka makan, mereka makan. Subhanallah, kadang-kadang para sahabat itu memang sudah terdidik dengan keadaan yang demikian mulianya. Wajar ketika nanti di masa perjuangan penyebaran Islam setelah masa hijrah tentunya, itu demikian gigihnya mereka dalam menghadapi semua suasana. Inilah tarbiyah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang perempuan tidak ada yang mengeluh, yang anak kecil pun tidak ada yang mengeluh. Saat yang berat tentunya dialami oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tidak bisa kita bayangkan bagaimana mereka diboikot, di Syaib. Syaib itu kalau antum pernah ke Safa dan Marwah, di Safa itu dulu ada bukit bersambung dengan Jabal Qubais. Kemudian di antara gunung itu ada dataran rendah. Ada dataran rendah. Jadi ada Bukit Safa di sebelah barat. Kemudian ada beberapa pegunungan, Jabal Qubais yang lainnya. Kemudian di situ ada dataran, ada gurun pasir. Yang onta pun sulit untuk masuk. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditempatkan di tempat itu. Yang orang sulit untuk masuk. Ditempatkan di tempat itu. Kemudian diputuskan hubungan, diboikot. Bukan diboikot di rumah, tapi ditempatkan, diposisikan di Syaib, di dekat Bukit Safa. Dulu Bukit Safa itu tinggi, kemudian bawah ada dataran, kemudian ada pegunungan lagi. Nah, sekitar itu mereka memboikot Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam di gurun pasir. Sangat berat. Sampai-sampai siapapun yang berupaya untuk memberikan makanan kepada mereka, ketangkap, mereka akan siksa. Fahasaradhu wa ala baytihi fi syi'bi wa mana'u anhumul arzaq واتفقوا على أن لا يقبلوا لهم صلحا أبدا إلا إذا أسلم النبي صلى الله عليه وسلم للقتل. Mereka memboikot Nabi dan keluarganya di Syaib, di sebuah tempat semua yang telah kami sampaikan, dataran di dekat Bukit Safa dan Jabal Qubais. Wa mana'u 'anhumul arzaqa, mereka menahan jangan sampai sampai kepada mereka, masuk kepada mereka makanan, makanan, minuman atau sesuatu yang bisa mereka makan. Wattafaqu ala an la yaqbalu lahum sulhan abadan, wattafaqu, dan mereka sepakat, orang-orang Quraisy, ala an la yaqbalu, untuk tidak menerima, lahum sulhan abadan, tidak menerima daripada mereka gencatan, damai, menghapuskan pemboikotan abadan selama-lamanya. Mereka tidak akan mencabut pemboikotan itu illa, kecuali idza aslamu, sekiranya mereka sepakat untuk menyerahkan nabi lil qatl, agar bisa mereka bunuh. Ini mereka tidak diberi ruang, sepakat orang Quraisy bahwa mereka tidak akan mengangkat pemboikotan, menghentikan pemboikotan, kecuali mereka menyerahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk dibunuh. Ini mereka. Dan bahkan nanti dalam musyawarah itu, untuk supaya mereka membunuh Nabi, iblis itu datang. Bayangkan, iblis dalam musyawarah untuk membunuh Nabi itu ku datang. Dan termasuk yang menguatkan pendapat supaya Nabi dibunuh. Itu iblis. وكتبوا ما اتفقوا عليه في صحيفة علقوها في الكعبة وكتبوا, dan mereka menuliskan, ما اتفقوا عليه, apa yang mereka sepakati, yaitu orang-orang Quraisy, apa yang disepakati oleh orang Quraisy, في صحيفة, dalam sebuah lembaran, علقوها, yang mereka tempelkan, في الكعبة, di Ka'bah, mereka tuliskan poin-poin kesepakatan orang Quraisy bahwa mereka dalam masa pemboikotan ini tidak boleh untuk menikahkan putra-putra mereka atau menikahi putri-putri mereka, tidak boleh berniaga dengan mereka, tidak boleh memberikan bantuan dengan mereka, tidak boleh melakukan segala aktivitas yang dari luar untuk beraktivitas dengan orang-orang atau dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bagi mereka, mereka menginginkan bagaimana nabi dan pengikutnya itu mati kelaparan. Kecuali sekiranya mereka menyerahkan nabi untuk bisa dibunuh. Dan kesepakatan ini bukan sembarang kesepakatan, karena mereka tempelkan di Ka'bah. Ketika suatu sudah ditempelkan di Ka'bah, subhanallah, bukan di pasar, bukan diumumkan di mana-mana, tapi ditempelkan di Ka'bah, bahwa mereka siap menanggung resiko dari poin-poin yang telah disepakati oleh orang-orang Quraisy. Wa kana dzalika fis sanati as-sabi'ati minan nubuwah, itu terjadi pada tahun ke-7 dari masa kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini beratnya ujian as-sabiqunal awwalun, Tidak ringan tentunya perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kesemuanya tentunya diawali daripada da'watu tauhid. Da'watu tauhid. Apalagi di kota Mekah, selama beliau di kota Mekah, prioritas yang utama adalah tauhid. Untuk mengarahkan seruan itu hanya kepada Allah semata. Tidak lagi orang-orang kufar Quraisy menyeru ya Allah ya Lat. Tidak lagi menyeru orang-orang saleh yang telah mati. Apalagi melalui media-media berhala, kuburan atau yang lainnya. Tapi itulah yang mereka tolak. Mereka menganggap apa yang diajar oleh Nabi hal yang merusak. Sekian lama mereka melakukan peribadatan kepada Allah dengan cara demikian. Makanya ikhwah, subhanallah, perkara yang paling utama yang menjadi prioritas bagi kita tentunya, bagi antum dalam dakwah adalah tauhid. Bagaimana kita mengawali keluarga kita agar mengenali tauhid, ini yang paling utama. Istri kita tahu tauhid, tahu ini kesyirikan, ini tidak boleh. Poin yang terpenting sebelum yang lainnya, bahaya kesyirikan. Inna syirka la zulmun azim. Bahwa kesyirikan adalah kezaliman yang paling dahsyat, paling besar. Al-fitnatu ashaddu min al-qatl. Al-fitnah ditafsirkan para ulama kesyirikan itu dosanya lebih besar daripada sekedar pembunuhan. Yang mana Allah benar-benar tidak mengampuni orang yang mati dalam keadaan belum bertobat dari kesyirikan. Yang hakikatnya ma'asyiral ikhwah, dakwah yang paling rahmah, yang paling menyayangi umat itu dakwah tauhid. Dakwah yang menginginkan mereka selamat daripada keabadian dari api neraka. Dakwah yang menginginkan keselamatan dari keabadian di api neraka. Karena seorang yang tidak mempersekutukan Allah, sekiranya dia harus masuk neraka karena dosa yang lainnya, dia tidak abadi. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Tetapi ini pula ma'asyarul ikhwah, dakwah tauhid, dakwah yang paling dibenci. Karena memang iblis sangat tidak menginginkan perkara yang paling-paling mereka suarakan, yang paling mereka suburkan, paling mereka jaga, ada yang mengusik, yaitu perkara kesyirikan. Apalagi manusia paling mudah dijebak mengawali kesyirikan ini dengan mengkultuskan orang-orang saleh yang telah mati. Dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, sepakat para ulama bahwa perkara yang paling dominan mempengaruhi seorang terjebak dalam kesyirikan adalah al-ghuluw fi shalihin. Mengkultuskan orang-orang saleh, baik orang yang masih hidup ataupun telah mati. Ini bahaya. Masyaallah ikhwah, ini yang bisa kita baca di pertemuan kali ini. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang insyaallah taala. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.